Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini ana diminta untuk menggantikan jadwal al-ustaz Abdullah Al-Jakarti hafizahullah karena beliau berhalangan, maka kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aunul Ahadis Somad Syarhul Adabil Mufrad. Pada kesempatan ini kita memasuki bab Birri Man Kana Yasiluhu Abuhu, bab berbuat baik kepada orang yang dijalin hubungan persaudaraannya oleh ayah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Haywah qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibn Abil Walid an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaal. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya bakti yang paling mulia adalah seseorang menyambung hubungan persaudaraan dengan keluarga atau teman dekat ayahnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya abarral birri, bakti yang paling mulia, an yasilar rajulu ahla wuddi abihi, seseorang menyambung hubungan persaudaraan dengan keluarga atau teman dekat ayahnya. Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah akan menjelaskan hadis yang agung ini, di mana beliau rahimahullah berkata, fi hadzal haditsi janibun min jawanibil birri lil walidaini. Dalam hadis ini ada satu bentuk dari bentuk-bentuk atau cara-cara berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini adalah salah satu cara seseorang berbakti kepada orang tua. Ala wa huwa silatu aqaribi abika wa ummika. Yaitu kata beliau, ketahuilah itu adalah dengan menyambung hubungan kekerabatan ayahmu dan ibumu. Ini salah satu bentuk atau cara berbakti pada orang tua, yaitu dengan menyambung tali silaturahim persaudaraan dengan kerabat-kerabat ayah atau ibumu. Imtidadan libirril abi wa ummi, sebagai kelanjutan bakti kepada ayah dan ibu. Nah, tatkala orang tua, ayah atau ibu meninggal dunia, maka bentuk berbakti kepada mereka adalah terus berbuat baik kepada kerabat orang tua, ya, dengan mengunjungi mereka, dengan memberikan sebagian harta kita, dan dengan cara-cara ma'ruf, ya, berbuat baik yang tidak melanggar syariat Islam. Tasilu qaribahuma min jihatil abi wa min jihatil Engkau menyambung tali persaudaraan dengan kerabat-kerabat orang tua, baik kerabat itu dari pihak ayah, saudara-saudara ayah, paman-paman ayah, dan seterusnya, dan dari pihak ibu, saudari-saudari, saudara-saudara ibu, paman-paman atau bibi ibu, dan seterusnya. Tuh wa tuhsinu ilaihim, engkau berbuat baik kepada mereka, kepada kerabat-kerabat orang tua. Wa ta'tifu alaihim, dan mengasihi mereka, bersimpati dengan mereka. In kunta min ahli fadlil mal, jika engkau termasuk orang yang memiliki kelebihan harta. Maksud beliau, di antara bentuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat orang tua, bisa dengan bersedekah atau memberikan hadiah kepada kerabat-kerabat orang tua, yang kerabat-kerabat orang tua, baik dari pihak ibu atau dari pihak bapak. Nah, jika kata beliau engkau memiliki kelebihan harta. Wa tukrimuhum biziarah, dan bisa juga dengan engkau mengunjungi mereka, memuliakan mereka dengan cara mengunjungi mereka. Nah, karena kunjungan itu adalah salah satu bentuk menyambung silaturahim. Wa hakadzal ashab, ashabul abi tasiluhum, dan demikian pula dengan sahabat-sahabat orang tua. Nah, hadis yang agung ini yang telah kita bacakan itu meliputi kerabat-kerabat orang tua dan juga sahabat-sahabat orang tua. Nah, jadi bakti yang paling mulia jika seorang terus menyambung hubungan persaudaraan dengan keluarga, kerabat, dan teman dekat orang tua, sahabat-sahabat orang tua, sebagaimana kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Demikian pula berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua. Ashabul abi tasilhum, engkau menyambung tali persaudaraan, persahabatan dengan sahabat-sahabat ayah. Nah, fahadha minal birri aydhan, dan ini termasuk bentuk bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Nah, terus menyambung hubungan dengan kerabat dan sahabat-sahabat orang tua. Wa fihil khairu al-kathiru wal ajrul wafiru talama huwa ta'ah wa taqarruban ilaihi. Nah, dan di dalam berbuat baik kepada kerabat dan sahabat orang tua, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan pahala yang sangat banyak, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Talama huwa ta'a wa taqarruban ilaihi, selama itu adalah ketaatan dan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang berbuat baik kepada kerabat orang tua atau sahabat orang tua dengan niat melaksanakan hadis yang agung ini, imtithalan, melakukan, menunaikan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, maka itu adalah bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa id la yudhi'ullahu ajra man ahsana amala? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wa man wasala wudda abawaihi faqad ahsana amala. Dan barang siapa yang menyambung hubungan persaudaraan dan persahabatan dengan keluarga atau sahabat-sahabat kedua orang tua, faqad ahsana amala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang baik. Nah, maka sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya selama seorang itu ikhlas mengharapkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Maka sungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, apa yang dilakukan seorang hamba akan diberikan dengan sempurna. Nah, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan mendapatkan dengan sempurna pahala-pahala amal kebaikan yang dilakukan di dunia ini, tanpa sedikit pun Allah kurangi. Nah, bahkan Allah akan melipat gandakan amal-amal seorang. Satu kebaikan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya, sampai 700 kali lipat. Bahkan sebagian amal diberikan pahala tanpa hitung-hitungan, tanpa batasan. Nah, seperti pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang yang bersabar diberi pahala tanpa hisab. Hanya Allah yang akan melipat gandakan, hanya Allah yang tahu berapa pahala bagi orang yang bersabar. Nah, sesuai dengan keinginan Allah. Begitu juga pahala orang yang berpuasa. Nah, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalas dengan pahala sesuai dengan keinginanku. Nah, tanpa hitung-hitungan. Pahala sabar dan pahala puasa. Nah, karena Allah Al-Karim, Maha Dermawan. Sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba yang berusaha ikhlas. Tidak ada sum'ah, riya, mengharapkan materi dari amal ibadahnya. Maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis dalam bab ini. Nah, maka kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.